berbicara, berhamburlah bujuk manis bagai madu. Melantunkan segala pujian, bergelora dada setiap lelaki yang mendengar. Waktu kau menata, kau rentang busur, kau lepas sangat mana. Menuju sasaran tak kurang, berbungalah dada setiap lelaki yang terlena. Gadis, jalan yang kau tempuh rasanya keliru. Akan kepadamu, tak semua lelaki gampang tergoda. Takkan lama kau dapat bertahan di dalam dusta. Satu jalan, bertobat dan kubur semua kenangan. Gadis jalan, gadis mimpimu kusut masai seperti sampah. Aku